Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian berada di kota Madinah dan sebagian lagi sudah sampai di kota Makkah. Nah, untuk menunggu tibanya pelaksanaan ibadah haji, yaitu tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah menurut kalender, itu tanggal beda 2 hari, tanggal 6 kalau nggak salah, tanggal 8 Zulhijjah. Tahun-tahun yang lalu ada sekitar 220 saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang melaksanakan rukun Islam yang kelima. Mereka akan bergabung dengan sekitar 3 juta umat Islam yang datang dari berbagai macam pelosok bumi. Ibadah haji ini menjadi satu-satunya ibadah yang terpaksa harus dibatasi pesertanya karena keterbatasan tempat pelaksanaan ibadah haji. Lain dengan ibadah-ibadah sholat, zikir, saum, zakat yang boleh dilakukan di mana saja orang muslim berada, tetapi ibadah haji memang harus dilakukan yang tempatnya itu ditetapkan oleh Nabi sendiri. Dan yang namanya tempat tentu tidak bisa berubah. Kalau berubah maka jadi yang melanggar ketentuan karena ditetapkan dengan tempatnya, yaitu di Masjidil Haram untuk Makkah untuk tawaf dan sa'i, kemudian miqat di tempat yang ditentukan mulai niatnya, dan kemudian ada mabit di Mina, di Muzdalifah, dan wukuf di Arafah. Nah, ibadah haji ini selalu memberikan daya tarik tersendiri. Artinya orang yang pulang ibadah haji rata-rata semakin ketagihan ingin kembali untuk menunaikan ibadah haji itu. Ada yang pulang ibadah haji sampai berhajar malam-malam, beberapa malam terus mimpi berada di tanah suci terus. Atau kalau ada teman, saudara, atau tetangga yang akan berangkat ke tanah suci, maka mereka yang sudah berangkat itu merasa rindu kembali dan ingin kembali ke tanah suci. Nah, tapi karena keterbatasan tempat itu, maka di hampir setiap negara diatur sedemikian rupa, diprioritaskan mereka yang belum ibadah haji. Sehingga untuk beberapa negara seperti Malaysia, mereka bisa berangkat ibadah haji melalui daftar sampai 5, 6, sampai 7 tahun. Dan di kita sekarang ini juga sudah mulai, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Apa sebenarnya yang menjadi daya tarik dari ibadah haji? Yang menjadi daya tarik ibadah haji yang terutama dan barangkali ini dirasakan oleh semua orang yang melaksanakan ibadah haji adalah kenikmatan ibadah. Jadi ada satu semacam kenikmatan spiritual, kebahagiaan batin dalam ibadah. Nah, ini kan tidak setiap saat kita menemukan kenikmatan ibadah itu. Kadang-kadang kita melaksanakan ibadah ada semacam terpaksa karena ya takut dosa atau ada hal-hal yang lain. Tapi ketika ibadah haji hampir rata-rata mereka menemukan kenikmatan spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa puncak dari ibadah itu adalah kalau kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kau ibadah, kau sembah Allah dan kau merasa seolah-olah melihat Allah. Suasana batin seperti itulah pelaksanaan ibadah haji. Ada yang mengatakan perjalanan haji itu adalah semacam perjalanan hidup yang dipadatkan. Dan orang merasakan, maksudnya adalah perjalanan hidup ini, dalam perjalanan hidup kita, kita sering menemukan sesuatu. Apa yang kita panen tergantung apa kita tanam. Kalau kita menanam padi, maka panennya panen padi. Kalau kita menanam singkong, maka kita panennya singkong pula. Maksudnya kalau kita sering menanam kebaikan, maka kebaikan itu pula yang akan kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, ana fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Aku selalu menjadi penolong seseorang sepanjang orang itu sering menolong orang lain. Jadi Allah akan menolong seseorang kalau orang itu juga sering menolong orang lain. Tolong orang lain, Allah akan menolong kamu. Kalau kamu tidak bisa menolong orang lain, paling tidak jangan menjadi manusia yang harus selalu ditolong oleh orang lain. Ringankan beban orang lain, Allah akan meringankan bebanmu. Kalau kamu tidak bisa meringankan beban orang lain, paling tidak jangan menjadi manusia yang selalu membebani orang lain. Itu sebuah filosofi hidup yang baik sekali, yaitu hidup semangat menolong orang dan tidak membebani orang lain, tidak menyulitkan orang lain. Dan Nabi menyatakan, manjalama zulima, barang siapa yang kerjanya zalim kepada orang lain, sebelum mati dia mendapatkan kesempatan dizalimi lagi. Barang siapa yang kerjanya membuka aib orang lain, sebelum mati aibnya akan dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan-pernyataan ini menggambarkan apa yang akan kita peroleh tergantung apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam. Nah, kapan ini balasan itu kita dapatkan, kebaikan yang kita lakukan? Nah, mungkin melalui waktu, entah 1 bulan, entah 2 bulan, entah 1 tahun, mungkin juga lebih dari 10 tahun. Begitu juga kapan seseorang mendapatkan teguran dari Allah karena perilakunya melakukan kezaliman. Mungkin memerlukan waktu yang panjang. Nah, dalam proses ibadah haji, sering balasannya itu ukurannya tidak lagi jam, tapi sering adalah ukurannya itu menit. Nah, kita sering dengar cerita-cerita pengalaman spiritual dari mereka yang melaksanakan ibadah haji. Jadi sering disimpulkan, kelancaran perjalanan ibadah haji tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis, bagaimana kendaraan yang baik dan lain-lain, tapi juga banyak ditentukan oleh hati yang bersih. Kalau hati ruwet, perjalanannya pun menjadi ruwet. Kalau banyak kesombongan, maka kita akan mendapatkan juga sesuatu yang menyakitkan kita. Wallahu'alam. Tapi itulah pengalaman-pengalaman spiritual yang sering dialami dalam proses ibadah haji. Untuk menghayati ibadah haji ini, proses ibadah haji digambarkan ibadah haji itu adalah semacam napak tilas. Jadi kita memperankan diri seperti aktor Adam, aktor Ibrahim, Ismail, seperti Hadis Siti Hajar, Siti Hawa dan lain-lain. Tentu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak seseorang itu meninggalkan tempat tinggalnya untuk berangkat ke tanah suci, dia sudah memperankan diri seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi menurut Quran, Nabiullah Ibrahim adalah salah seorang nabi yang banyak diungkap, banyak diterangkan riwayat hidupnya dalam Al-Quran agak panjang lebar, karena ada ikatan kaitan sejarah antara lain dengan kaitan sejarah dengan haji itu. Jadi Quran mengatakan Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mempersiapkan tempat, yaitu Masjidil Haram, supaya orang-orang nanti berdatangan melaksanakan ibadah haji. Dan dia diramalkan atau diperhitungkan oleh Quran, nanti akan datang berbondong-bondong orang-orang datang untuk melaksanakan ibadah haji itu, dan seperti yang dirasakan sekarang, sehingga perlu dibatasi itu. Nabiullah Ibrahim adalah seorang nabi yang memberikan keteladanan di bidang kesabaran, ketabahan dan sekaligus kesuksesan. Sejak lahir sudah diancam maut, diancam kematian karena ada keputusan politik dari penguasa waktu itu. Anak laki-laki yang lahir pada saat itu harus dibunuh. Dia harus disembunyikan di sebuah gua. Kemudian begitu dia bertambah besar, sudah mulai merenung tentang Tuhan, dilihatnya bintang, dilihatnya bulan, dilihatnya matahari. Dan semula setelah semuanya itu hilang, Ibrahim mengatakan gak mungkin ini adalah Tuhan. Nah, dia mendapat wahyu tentang Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah, dia melihat kanan kiri ke orang-orang tidak menyembah Allah. Ayahnya sendiri Azhar adalah punya profesi membuat patung-patung sembahan. sehingga Herodes terpaksa dia berpisah dengan ayahnya itu. Dia dihadapkan juga dengan penguasa yang kafir, Namrud, sehingga dia harus dibakar. Tapi perjalanan hidup yang paling ditonjolkan Al-Quran adalah keinginan Nabi Allah Ibrahim sampai usia tua tidak dianugerahi putra. Dia ingin sekali dianugerahi putra. Doa demi doa diucapkannya. Doa-doa itu bisa dijadikan doa kita yang ingin dianugerahi keturunan. Doa-doa Ibrahim itu ada macam-macam. Nah, setelah dikabulkan oleh Allah, lahir putra bernama Ismail. Putra Ibrahim diuji lagi, karena putra yang baru lahir itu harus ditinggalkan di sebuah lembah yang tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Ia berkata, inilah yang diikuti oleh Al-Quran, Inni zahibun ila Rabbi sayahdin. Saya tinggalkan kalian, bukan saya tidak sayang kepada kalian, tapi saya memenuhi panggilan Allah. Kira-kira inilah orang yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Ia mengatakan kepada putra putrinya, kalau dia sudah berkeluarga, papa, mama berangkat ke tanah suci. Kan mama dan papa tidak sayang kepada kalian. Papa sayang, mama sayang. Tapi Allah memenuhi panggilan papa dan mama. Kata Dr. Ali Syariati, berangkatlah ke tanah suci, siap untuk tidak kembali. Maksudnya, sebelum berangkat ke tanah suci, sebaiknya menyelesaikan hak-hak adami. Mungkin adakan dosa, kesalahan kepada tetangga, apalagi kepada orang tua, kepada sahabat, semuanya diselesaikan. Jangan berangkat ke tanah suci sambil membawa dosa kepada ayah dan ibu. Inilah perjalanan seorang yang melaksanakan ibadah itu, seperti halnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nanti sampai ke satu tempat, mungkin ada di ziarah dulu yang ke Madinah, sampai ke satu tempat namanya Miqat. Miqat itu adalah tempat yang ditentukan oleh Nabi untuk memulai niat ibadah haji. Kalau ke Madinah di Zulhulaifah, 12 km dari Masjid Nabawi. Kemudian kalau langsung ke Mekah, maka tempatnya itu di Qarnul Manazil. Tapi karena di Qarnul Manazil pesawat tidak turun, maka ada dua pendapat. Ada yang di atas, setengah jam sebelum landing di atas pesawat merenggulinya. Ada juga yang sesudah di airport King Abdul Aziz. Nah, di Mekah itu secara berpakaian ihram, jemaah haji kembali memperankan diri seperti Nabi Adam. Konon kabarnya Nabi Adam pakaiannya itu memang pakaian tidak berjahit, yaitu memakai kain seperti orang yang berihram sekarang. Wallahu alam, karena kita nggak bisa membuktikan akan apa peninggalannya, nggak ada foto, nggak ada apa-apa. Tapi begitulah menurut cerita. Berperan sebagai Nabi Adam setelah berpakaian siap, lantas ia mengucapkan ikrar. Nah, inilah mulai niat ibadah umroh atau haji. Kalau haji tamattu, sekarang ini rata-rata haji termasuk dari Indonesia, artinya umroh dulu. Maka di Miqat itu dia menyatakan, Labbaik Allahumma umratan, Tuhan kami datang memenuhi seruanmu, tidak ada sekutu bagimu. Begitu dia menyatakan, Labbaik Allahumma umratan, maka berlakulah disiplin ketat. Pria tidak boleh menutup kepala, tidak boleh pakai alas kaki yang menutup dua mata kaki, tidak boleh memakai pakaian apapun kecuali dua helai kain ihram. Wanita harus menutup semua badan kecuali muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan tidak boleh ditutup, harus terbuka. Dan berlaku bagi pria wanita, tidak boleh pakai wangi-wangian, termasuk tisu basah yang wangi itu. Tidak boleh memotong kuku, mencabut atau memotong rambut, tidak boleh memetik tumbuh-tumbuhan, apalagi merusak pohon-pohonan. Kemudian tidak boleh membunuh hewan buruan. Dan yang ditekankan dalam Al-Quran adalah tidak boleh ropas, tusuk, dan jidah. Tidak boleh berkata, berbuat porok-porang, porno. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh marah, tidak boleh maki-maki, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Yang diizinkan waktu itu dan dianjurkan adalah namanya talbiyah. Nah, itu suasananya setelah berikram. Setelah berihram, banyak ihram itu suasananya adalah keburuh dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, inna hamda wa ni'mata laka wal mulk, la syarika lak, Tuhan kami datang memenuhi seruanmu, tidak ada sekutu bagimu, haji hanyalah milikmu, hanya untukmu, kenikmatan adalah anugerahmu, kekuasaan pun adalah milikmu. Nah, kalau kita pelajari ini tadi ya, luar biasa. filosofi Ketantiah ini. Pertama, ikrar bahwa datang menghadap Allah bukan untuk apa-apa, bukan piknik bertamasya, tetapi adalah untuk menghadap Allah, memenuhi panggilan Allah. Tidak boleh musyrik kepada Allah. Potensi untuk musyrik itu banyak. Begitu kagum kepada Ka'bah, jadi menyembah Ka'bah, musyrik. Begitu kagum kepada Hajar Aswad, habis-habisan ingin mencium Hajar Aswad, kemudian sampai mengkultuskan Hajar Aswad seolah-olah batu itu memberikan barokah, jadi musyrik. Begitu sahdunya kita masuk di Raudhah, kata Nabi ada satu taman di antara taman-taman surga, yaitu jarak antara rumahku yang kemudian menjadi kuburan Nabi dan mihrabku, itu adalah taman, salah satu taman surga, tempat di sana Jibril standby untuk menerima wahyu dan menyampaikannya kepada Nabi, tempat ratusan malaikat menjaga Nabi di sana Raudhah. Raudhah itu di Raudhah bisa juga orang menjadi musyrik karena meminta-minta kepada kuburan Nabi. Nah, diingatkan dalam talbiyah, tidak ada sekutu bagimu. Lantas segala puji hanya untukmu, kecenderungan untuk dihargai, dipuji, harus dihilangkan keinginan mendapatkan penghargaan dan pujian dari manusia. Semuanya hamba Allah. Tidak yang sudah melepaskan identitas-identitas kebangsaan, identitas-identitas kebesaran dengan pakaian sederhana, dengan warna yang sama putih itu. Dan kemudian kesempatan bersumber dari Allah. Nah, ini seringkali fasilitas sama, sebenarnya macam-macam. Dengan fasilitas yang sama, ada yang menikmatinya, ada yang komplain terus, ada yang menggerutuk terus, ada yang ketus terus, ada yang marah-marah terus, gerak terus, macam-macam. Ada yang gak betah, ada juga yang betah, tenang, betah, terus nikmat terus, sampai gak pernah pergi ke masjid karena terlalu nikmat. Jadi itu kenikmatan bersumber dari Allah. Dan kekuasaan adalah milik Allah. Terasa sekali orang keberangkat ibadah haji, pulang dari ibadah haji dapat jabatan diputuskan oleh Allah. Tapi juga ada pulang dari ibadah haji, jabatan yang ada kemudian diambil orang atau diserahkan kepada orang lain. Memang kekuasaan itu adalah milik Allah. Inilah talbiyah diulang-ulang, tentu untuk dihayati seluruh selama perjalanan. Kalau kita dari airport King Abdul Aziz, ya kira-kira sampai 1.5 jam di Mekah. Tapi kalau dari Mekah, kalau dari Madinah, ya bisa 7 jam, bahkan kadang-kadang sampai 10 jam kalau musim haji, karena banyak pemeriksaan di jalan dan lain-lain. Nah, nanti sampai di Masjidil Haram, masjid tertua di dunia, yang katanya ini dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dekat pintu masjid, kemudian segera mencopot alas kaki, kecuali bagi ibu-ibu, bagi wanita, tetap pakai kaos kaki. Apa di sini itu mulai meminta keselamatan kepada Allah. Sebelum masuk mulai, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa minka yaumus salam, wa hayyina rabbana bisalam, wa adkhilna jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma tahdi abwabi rahmatika, bukakan rahmat dan barokahmu ya Allah, bukakan untukku rahmat kasih sayangmu. Itulah yang diminta. Kemudian masuk ke Masjid Al-Haram, melihat Ka'bah, begitu melihat Ka'bah berdiri sini, baca lagi doa. Allahumma jadilah al baita tasrifan wa taqriman wa mahabatan wa bin man turuqa. Mulailah pada waktu itu biasanya perasaan menangis sahdu, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu talbiyah dihentikan. Terus melangkah menuju ke Hajar Aswad dan mulailah tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, tawaf ini filosofinya adalah menggambarkan sebuah perjuangan yang kita boleh memilih jalur apa? Jalur cepat, dekatlah dengan Ka'bah. Tapi perlu tantangan. Mungkin terhimpit, mungkin terinjak, mungkin terbentur ke Ka'bah, mungkin juga terdorong orang lain. Atau mengambil jalur tengah, agak relatif aman, risiko ada, tetapi tidak terlalu berat. Tapi ada juga jalur yang lebih jauh lagi, yang aman, hampir tidak pernah ada tantangan, tapi lama sekali. Ambilnya di atas. Di atas. Tidak mungkin ada yang menyikut atau menyikut orang itu di atas. Tapi lama. Ini menggambarkan macam-macam manusia, macam-macam karakter manusia. Tidak ada yang mengambil risiko, setiap keliling tawaf mencium Hajar Aswad. Sesekali 10 orang didorongnya. Nah, ini karakternya seperti itu. Sukses, tapi banyak orang lain yang terkena musibah. Tapi ada juga yang tadi yang tidak memberikan musibah kepada orang lain, tetapi dia selalu memanfaatkan segala peluang yang ada. Nah, tapi semuanya itu mau karir apa? Mau karir cepat, cepat naik, cepat turun, ataukah jalur lambat, lambat gitu? Mungkin dosen, ya dosen nah, lambat tapi nggak boleh, anu selamat lah nggak ditangkap KPK. Tapi semuanya itu harus terikat dengan namanya Ka'bah Tauhid. Nah, ini melambangkan silakan. Mau jadi usahawan, mau jadi wartawan, mau jadi budayawan, mau jadi apa saja manusia tetap terikat dengan tauhid. Itulah filosofi hidup dari seorang muslim. Mau jadi apa saja, tapi intinya adalah tauhid. Kalau dia berbicara, kalau dia sebagai seorang pengusaha, dia harus yakin bahwa tauhid harus membuahkan bahwa yang pemilik mutlak dari seluruh benda-benda adalah Allah. Kalau dia adalah seorang yang berkuasa, harus yakin bahwa semua kekuasaan yang maha mutlak ada di tangan Allah. Yang ada pada manusia ini penjatahan dari Allah, penjatahan sementara. Itu adalah filosofi tauhid. Ini adalah tawaf. Doa bebas, tapi dalam tawaf itu menggambarkan sekali lagi bagaimana kita memanfaatkan segala peluang yang ada dengan meminimalkan resiko menyakiti orang lain dan meminimalkan kita menanggung resiko karena tersakiti oleh orang lain. Tapi harus akan selalu ada. Ada orang yang tidak sengaja nabrak kita, ada orang yang tidak sengaja memperbaikikan ihram tapi ketika dilemparkan ke atas kena muka kita, macam-macam saja. Ada godaan. Nah, itulah sebuah gambaran kehidupan. Ketika selesai melaksanakan tawaf bersimpuh di muka di depan Mu'tazam, di sanalah kita habis-habisan menemukan tadi seolah-olah melihat Allah. Ya Rabb, kau datang ya Allah, kau datang di rumahku ya Allah, kau bersyukur kau izinkan aku beribu di sini, Allah tolong aku, ingat anak, tolong anakku, tolong adikku, tolong istriku dan lain-lain. Mintalah kepada Allah di Mu'tazam dan doa itu habis selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah tawaf dilaksanakan sejak Nabi Allah Ibrahim. Ketika Nabi masih kecil, orang-orang Arab juga orang-orang Jahiliya sudah melaksanakan tawaf. Tapi ketika itu, di atas Ka'bah dipenuhi oleh patung-patung sembahan. Sehingga untuk pertama kalinya Islam menghidupkan ajaran sholat itu mengarah menghadapnya tidak lagi ke Ka'bah. Karena Ka'bah sholat dengan patung-patung sembahan. Tapi mengarah ke Masjidil Aqsa. Nah, setelah Nabi di Madinah, baru kemudian turun ayat dalam surat Al-Baqarah merubah arah sholat dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, kalau kita pelajari sekarang kondisi Masjidil Aqsa juga luar biasa hikmahnya. Kalau kita mengarah ke Masjidil Aqsa tidak ada kebanggaan sekarang ini karena Masjidil Aqsa-nya kumuh, tidak terurus karena dikuasai oleh Yahudi. Nah, tapi kemudian Masjidil Haram megah. Ada semacam kebanggaan berita dan sebagai pusat apa arah sholat. Nah, kemudian yang kedua adalah sa'i, sa'i melambangkan perjuangan berat. Karena harus mendaki dua bukit, bukit Safa dan bukit Marwah. Ini adalah sebuah gambaran perjuangan Siti Hajar. Siti Hajar setelah melihat putra kesayangannya Ismail yang ditinggalkan oleh ayahnya, tinggal pergi oleh ayahnya, terkapar hampir mati kehausan. Kalau melihat ini orang yang haus, Siti Hajar tidak marah-marah, karena marah bukan solusi. Tidak menyesal, karena penyesalan bukan penyelesaian. Masalahnya adalah anak perlu air, jadi harus cari air. Melihatnya di Bukit Safa, dikejarnya. Tahu-tahu Fata Morgana, dari Bukit Safa dilihat di Marwah, dikejarnya. Nah, buka Fata Morgana, sebuah simbol gambaran kehidupan. Sering-sering kita melihat sesuatu akan menguntungkan, membahagiakan. Tapi ternyata menyulitkan dan melahirkan penderitaan hidup dunia. Nah, Siti Hajar setelah usaha maksimal, setelah ikhtiar maksimal, dan sudah berhasil, menurut ajaran agama Islam, kalau kita sudah mengoptimalkan nalar, memaksimalkan ikhtiar, kita tinggal berserah diri kepada Allah. Itulah konsep tawakal. Siti Maria mengemasnya dalam kalimat, ya Allah, jadilah anakku, jadilah hambamu. Aku mengharapkan kehadirannya, tapi engkau yang mengizinkan dan menakdirkannya. Aku merasa memilikinya, tapi engkau memiliki yang sebenarnya. Aku mengharapkan kehidupannya, tapi engkau yang menentukan hidup dan mati. Bukan aku, engkau yang menentukan. Diserahkan kepada Allah, kamu juga air zam-zam begitu menurut sejarah. Hadir mukjizat, belum pernah ada cerita bahwa air zam-zam itu habis. ya, muncul dari bawah masjid itu sampai sekarang jutaan kubik barangkali diambil di musim haji itu nggak pernah berhenti, nggak pernah habis, tidak diambil setetes pun juga tidak pernah banjir. Ibadah haji yang paling berat filosofinya yang ibadah yang paling berat adalah ibadah jumrah. Filosofi dari jumrah di Mina itu adalah bagaimana seseorang itu melemparkan karakter-karakter yang tidak baik. Dalam setiap tahun musibah itu banyak terjadi di Mina itu. Walaupun sekarang sudah dibuat sedemikian rupa, tempat jumrahnya dinaikkan ke atas, kemudian tenda-tenda sekarang sudah ada yang pakai apartemen dan lain-lain. Kemudian tempat jamarotnya juga dulu tiang, dulu ustaz-ustaz mengatakan kalau kita melempar harus kena tiang, kalau nggak kena tiang nggak diulang, tidak sah. Sekarang tiangnya aja hilang, nggak ada penting aja, jadi pasti kena karena tembok panjang begitu. Dulu sering katakan kalau akobah itu depannya jangan belakangnya, sekarang nggak ada depan nggak ada belakang. Jadi ini sebuah namanya ijtihad kontemporer, itu ijtihad yang memang tidak bisa tidak seperti itu. Tapi ada saja musibah itu. Ada musibah di Mina. Saya melihatnya ini karena memang filosofinya jumrah itu adalah bagaimana seorang dengan penuh ketulus kesungguhan melemparkan karakter-karakter yang tidak baik, pikiran-pikiran busuk, perasaan-perasaan yang tidak baik, penglihatan yang dosa, pendengaran dosa, banyak dosa, kemudian mulut, lidah, tangan, kaki. Nah itulah dalam jumrah berjuang kita ke sana membawa batu untuk berdesak-desakan orang, berdesak-desakan dengan manusia macam-macam, kemudian sampai jamarat melemparkan batu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya takutlah kamu setan. Aku mengharapkan ridho Allah sampai 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah selesai 7 baru katakan hadiah masyukuran, hadiah masyukuran. Nah, ini adalah prosesi ibadah jumrah. Jadi kita merasakan membuang kebiasaan-kebiasaan yang lebih yang tidak baik lebih berat daripada melaksanakan amal kebaikan. Orang yang sudah terlampau biasa dengan minum arak sulit meninggalkannya. Itu barangkali bapak yang merokok juga itu berhenti merokok sulit luar biasa. Begitu juga orang-orang yang punya kebiasaan dosa. Ah, sulit. Nah, itu digambarkan dalam jumrah, lemparkan mengharap ridho Allah. Itu dilaksanakan sampai 3 hari, tanggal 10, tanggal 11, 12, sampai bisa 4 hari kalau ngambil nafasan. Jadi 70 kali melempar, 70 kali melempar. Oleh karena itu, ketika akan berangkat ke Mina, orang-orang yang haji memungut batu minimal 70 itu. Nah, sebelum mereka melaksanakan ibadah yang melemparkan karakter-karakter yang tidak baik, mereka harus melakukan semacam pengakuan dan kejujuran. Inilah yang dilaksanakan ketika wukuf. Wukuf dikatakan merupakan puncak upacara ibadah haji. Dan wukuf itu melambangkan seseorang tadi memperankan kembali seperti halnya Nabi Adam. Nabi Adam adalah seorang nabi yang juga ada kaitannya dengan ibadah haji itu. Ada kaitannya. Jadi menurut Quran, Nabi Adam setelah ditempatkan di surga, setelah Nabi Adam dites tentang nama-nama sesuatu, Nabi Adam bisa menerangkan, padahal malaikat waktu itu tidak bisa menerangkan, maka malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Maka Allah mengatakan, sudah kamu sekarang Adam tinggallah di bersama istrimu di surga. Tapi ada permintaan dari yang Allah Subhanahu wa taala, taqrabah hadhi saudara. Kau nikmati ini, keindahan kenikmatan surga, tapi satu aja jangan kau lakukan. Jangan kau dekati pohon ini, wala taqrabah hadhi saudara. Begitu menurut Quran, begitu juga menurut Bible. Fa'adzallahu masyaitan, kata Quran, tapi setan membujuk Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam mencoba-coba untuk mendekati pohon itu. Sehingga Allah murka dan Allah menyatakan, fahbitu. Keluar kamu dari surga, terusirlah Adam dari surga. Begitu kata Quran, begitu kata Bible. Quran menyatakan setelah itu Nabi Adam fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam mendapatkan pelajaran dari Allah, ada kalimat yang dibaca oleh Nabi Adam, kemudian Allah menerima tobat Nabi Adam. Nah, kalimat tobat Nabi Adam itu yang dibaca oleh mereka yang sedang dalam ibadah umrah, dalam puncak upacara ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Dan doa itu pula, kalau kita banyak merasa berdosa, ingin bertobat kepada Allah, ada semacam pengakuan. Jadi Arafah itu pengakuan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kita terlanjur banyak dosa, itu salah satu doanya. Ada doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dan banyak lagi dalam Quran, dalam hadis, contoh-contoh bagaimana kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Arafah dibaca antara doa Nabi Adam. Jadi Nabi Adam terusir dari surga, katanya Nabi Adam turun di India, Siti Hawa turunnya di Jeddah. Jeddah itu kan memang artinya. Kemudian ketemu di Arafah itu, ini enggak ada ayatnya. Hadisnya juga tidak ada, tapi ceritanya begitu, wallahu a'lam, tidak menjadi pokok keimanan. Tapi yang pasti memang Nabi Adam bertobat, menyesal, dan doa tobatnya itulah oleh mereka yang sedang wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Untuk mereka yang tidak ibadah haji, tanggal 9 dianjurkan dengan sangat untuk melakukan saum. Kira-kira nanti tanggal 7 Desember mungkin. Itu saum. Kemudian bagi mereka yang ibadah haji, tidak dianjurkan saum Arafah. Saum Arafah sudah dilakukan oleh Nabi lama sebelum hijrah. Jadi sebelum turun tentang wajib puasa dalam surat Al-Baqarah, tapi saum Arafah sudah dilakukan oleh Rasulullah. Sejak di Makkah. Jadi rupanya itu ibadah saum yang usianya cukup lebih tua dari saum Ramadan. Nanti Arafah orang-orang melakukan pengakuan Tuhan dengan baca doa Nabi Adam. Ya Allah, kami datang berlumuran dosa. Kami adalah suami dari istri kami. Kami belum melaksanakan tugas kami sebagai suami kepada istri. Ya Allah, saya istri dari suami saya. Saya belum melaksanakan tugas sebagai istri kepada suami saya. Saya ayah dari anak-anak saya. Saya belum bisa mendidik anak saya. Dan seterusnya. Pengakuan. Setelah pengakuan, berserah diri kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Nah, itulah dikemas dalam doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Innallaha yubahi. Begitu dikatakan kata Nabi, Allah bangga. Pada hari itu Allah memanggil ratusan malaikat. Dan Allah berfirman kepada malaikat-malaikat itu, hei malaikat-malaikatku, saksikan oleh kalian, hamba-hambaku datang dari berbagai macam pelosok bumi. Mereka datang dalam keadaan rambut yang kusut masih, mereka datang dalam keadaan pakaian yang penuh dengan debu. Saksikan oleh kalian, aku ampuni semua dosa kesalahan mereka, aku maafkan mereka, aku hapuskan semua kesalahan mereka, aku terima tobat mereka. Alhamdulillah. Puncak upacara ibadah haji, yaitu Allah berjanji menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan mereka yang melaksanakan. Tawa melaksanakan, tawabat mohon ampun kepada Allah di Arafah. Itu tanggal 9 Zulhijjah. Sampai Nabi mengatakan, sambutlah orang yang pulang ibadah haji. Dekati mereka. Jadi doa, doanya dikabulkan oleh Allah. Karena mereka kayaumin waladatu ummu, seperti bayi yang baru lahir dari ibu mereka masing-masing, yaitu bebas dari dosa dan kesalahan. Dan inilah prosesi ibadah haji, beberapa filosofi falsafah dari ibadah haji, hikmah semuanya. Itu sekali lagi, kalau mampu dihayati dengan baik, kita menemukan kepuasan spiritual, kenikmatan rohaniah. Dengan pasrah kepada Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan mohon ampun kepada Allah, sebuah kenikmatan yang sulit memang dicari di dalam kesempatan-kesempatan lain. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini menjadikan haji yang mabrur, dan mereka pulang menjadi rahib bagi bangsa ini untuk membangun moral bangsa. Kepada kita yang belum melaksanakan, mudah-mudahan mendapat izin dan ridho Allah pada saat-saat akan datang. Mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji, dan kepada yang sudah, mudah-mudahan dapat melestarikan kemabruran ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan bimbingan kepada kita semua.